Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita qasidah atau manzumah ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kita sampai bait kedua yang beliau sebutkan, wadin bi kitabillah wa sunanillati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Wadin, ini beragamalah. Din, ini fi'il amr dari dana yadinu, yang dimaksud tegakkan agamamu di atas Quran dan sunnah, imani dan taati, kerjakan apa yang kamu terima dari keduanya dengan, kalau itu berita bentuknya kabar, kamu yakini kebenarannya. Kalau itu perintah, kamu amalkan. Kalau itu larangan, kamu jauhi. Wasunanillati atat an rasulillah din bi kitabillah, tegakkan agamamu dengan kitabullah, Quran, dan sunnan, sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah SAW. Ini hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Atat an Rasulillah, yang datangnya dari Rasulullah SAW, sunnah-sunnah itu, artinya ini penjelasan dari beliau bahwa sunnah diterima, diamalkan, makbul ketika itu dipastikan terlebih dahulu kebenarannya, kesahihannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu tawatur atau ahad, bentuknya mutawatir ataupun ahad. Dalam segala urusan agama, akidah maupun ahkam. Akidah ataupun ahkam, akhlak, fadhil amal dan yang lainnya. Tanju wa tarbahu. Dengan itu kamu tegakkan agamamu, kamu amalkan apa yang ada dalam Quran, sunnah. Kamu akan selamat dan beruntung. Tidak beliau sebut beruntung atau selamat dari apa, karena memang keselamatan dalam hal ini umum, keselamatan dari segala kejelekan, keselamatan dari segala bala dunia maupun akhirat. Tanju wa tarbahu. Dengan itu kamu akan beruntung pula. Keberuntungan merupakan nilai lebih dari najat. Karena najat ini ra'sul mal, merupakan modal utama, selamat. Lebih dari keselamatan, kamu masih beruntung dengan pahala yang banyak, dengan balasan yang jauh lebih baik dari yang kamu amalkan. Firman Allah dalam makna ini sebagai sumber darinya Imam Abu Bakar mengambil bait ini, wadin bi kitabillah wa sunanillati atatan rasulillah tanju wa tarbahu. Antara lain beliau ambil itu dari Al-Baqarah 38. Qulnahbitu minha jami'an. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepada kalian huda, petunjuk dariku, maka yang mengikuti petunjukku tidak akan takut, tidak akan pula mereka bersedih, tidak takut dari apa yang di depan mereka akan mereka hadapi, dan tidak sedih dari apa yang telah mereka tinggalkan atau terlewat dari mereka. Juga dalam Toha 1:23, fa imma ya'tiyannakum minni huda, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang datang kepada kalian dari hidayahku, yang mengikuti hidayahku tidak akan sesat, tidak akan pula celaka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, takaffalallah liman qara'a al-Qur'an wa 'amila fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah jamin siapa yang membaca Quran ini dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunianya dan tidak akan celaka di akhiratnya kelak. Nah, ini dari ayat-ayat dan hadis yang semakna dengan ini beliau ambil potongan tadi. Wadin bi kitabillah, maka ini peringatan tanbih dari Imam Abu Bakar agar Quran maupun sunnah jadikan itu imam bagimu. Kamu beragama kepada Allah dengannya. Layaknya imam diikuti. Dan kita tidak mendahului. Imamnya rukuk baru kita rukuk, sujud baru kita sujud, begitu. Maka dalam agama pun demikian. Jangan kamu lakukan, jangan kamu yakini sesuatu yang tidak kamu dapati dari Quran dan Sunnah. Begitu ada di dalam Quran, dalam Sunnah, ikuti, amalkan. Karena Allah sebutkan, wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti, jangan kamu amalkan yang kamu enggak tahu ilmunya, enggak ada dasarnya, dalilnya. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka ahlu sunnah merujuk dalam segala urusan mereka kepada Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Wa qul, dan katakan, ghairu makhluk, tidaklah makhluk, bukan makhluk perkataan Rabb kita Allah, yakni Quran. Katakan bahwa Quran itu bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya wa afsahu. Dan karena begitulah orang-orang yang bertakwa sebelum kita dari sahabat, tabi'in dan a'immah semua, itu yang mereka yakini, itu yang mereka afsahu, terang-terangan dengan jelas mereka katakan demikian. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Demikian ajaran atau peringatan dari beliau kepada akidah Ahlu Sunnah Aqidatul Muttaqin Atqiya terkait firman Allah dan perkataannya bahwa kalamullah sifat dari salah satu sifat-sifat kebesaran Allah. Dari satu sisi dilihat kalam itu sifat zat. Artinya kalau dilihat dari bahwa Allah bersifat dengannya. Salah satu sifat Allah azalan wa abada adalah kalam. Allah berbicara. Maka itu sifat zat. Kalau dilihat ada sisi lain, bisa itu teranggap sebagai sifat fi'il. Sifat fi'il. Artinya dengan kehendaknya, kapan Allah bicara, Allah akan berbicara. Kapan Allah inginkan. Maka ini sifat fi'il. Kalam bisa teranggap sifat zat dengan pengertian tadi. Allah lam yazal mutakalliman azalan wa abadan. Tetapi itu sifat fi'il kalau dilihat dari kehendaknya. Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Bila mana Allah inginkan, Allah berbicara apa yang Allah inginkan. Yatakallam mata syak. Allah bicara kapan itu Allah kehendaki. Wa yukallim man syak. Dan Allah ajak bicara siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Maka kalau dilihat dari ini, Allah bicara dengan Adam alaihissalam. Itu di waktunya. Allah berbicara dengan Musa alaihissalam. Dan itu di waktu lain. Allah berbicara dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di waktu lain. Demikian. Kapan Allah kehendaki, sekehendak Allah, Allah berbicara. Maka dari sisi ini, makna ini, itu sifat fi'il. Dan juga di yaumul qiyamah, di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan annallaha yunadi Adam, Allah panggil Adam, ya Adam fayaqulu labbaika wa sa'daik, wahai Adam fayaqulu ib'ats ba'tsan nar, fayaqulu min kam ya rab, fayaqulu min kulli alf tis'amiah wa tis'atan wa tis'in. Dari berapa orang dikeluarkan dari neraka? Dari setiap 1999. Dari rahmatnya. Asyahid, Allah bicara dengan Adam. Dan itu di yaumul qiyamah. Demikian yang dimaksud. Kapan Allah kehendaki? Waktunya berbeda-beda. Ketika Allah bicara dengan Adam, di awal penciptaannya. Ketika Allah bicara dengan Musa, dengan Rasulullah SAW, yang Allah kehendaki dari hambanya. Begitu pula di yaumul qiyamah. Bahkan kepada mukminin masing-masing. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tanpa ada penerjemah. Langsung Allah bicara dengan hambanya mukmin. Benar-benar pembicaraan terjadi. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Asyahid cukup untuk kita fahami bahwa kalamullah bisa itu dikatakan sifat zat dengan pengertian tadi, Bisa pula itu sifat fi'il. Kalau dilihat dari waktunya berbeda-beda, kapan itu Allah kehendaki dengan siapa yang Allah kehendaki. Al-Quranul Karim, kalamullah munazzal. Perkataan Allah yang Allah turunkan, ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Bermula itu dari Allah, turun, Allah sampaikan kepada Jibril alaihi salam dengan huruf-hurufnya, dengan maknanya, dengan lafadznya, semuanya dari Allah. Kemudian Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Quran, dan itu di akhiruz zaman diangkat Quran itu sehingga tidak ada lagi Quran di muka bumi. Akidah ini ada bahkan di kalangan ajaiz, awam ahlu sunnah. Dulu kita kala masih kecil, dulu kita gak paham. Orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, generasi mereka, ketika terjadi musibah, Masallallahu al-afiyah, gempa bumi, itu mereka karena ketakutan dan panik ya, dengan keawamannya, mereka katakan, lihat Quran, masih ada enggak? Begitu, awam, orang-orang awam, cepat-cepat nyari Quran, di rumah, lihat masih ada Quran, alhamdulillah. Artinya ini belum kiamat, karena Quran masih ada. Karena mereka yakin dan itu yang dipelajari oleh mereka turun-temurun. Dan memang itu akidah ahlu sunnah, bahwa Quran akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Nah, ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tentu menyalahi, berbeda dengan akidah firaq dhalah, kelompok-kelompok yang sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, yang tidak mengimani kalau Quran turun dari Allah SWT. Jahmiyah menafikan. Salah satu sifat dari sifat Allah. Mu'tazilah menetapkan nama, namun mereka nafikan sifat Allah. Sehingga mereka katakan, kalamullah makhluk, wal'iyadzubillah, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Mereka dengan kejahilannya, syubhat mereka, antara lain keumuman, umumat yang ada di dalam nusus. Misalnya dalam Az-Zumar 62, ketika Allah katakan, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, kulli syai'. Mereka dengan kejahilannya mengatakan, dan Quran termasuk syai', maka Quran pun makhluk karena Allah menciptakannya. Itu syubhat mereka. Dan tentunya ini ta'wil atau tahrif batil. Karena memang kullu, lafadz kull, memang secara umum dia adat min adawatil umum. Memberi makna umum, menyeluruh. Namun, keumumannya sebatas apa yang diidhofahkan, dinisbatkan kepadanya. Sesuai yang diidhofahkan, sesuai yang dinisbatkan padanya. Lebih jelasnya begini. Misalnya ketika Allah sebutkan, Allah mensifati angin terhadap kaum 'Ad, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin ini memporak-porandakan, menghancurkan segala sesuatu, kulla syai', dengan perintah Rabb-nya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga mereka tidak tampak lagi di negerinya kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikian kami membalas orang-orang mujrim, dalam surat Al-Ahqaf. Arti ayat tudammiru kulla syai', dengan kullu juga, kullu syai', yang memang ini soleh litadmir, yang memang bisa hancur dan ditetapkan untuk hancur dengan angin ini. Artinya yang Allah kehendaki untuk tetap ada, ya tetaplah ada, tidak hancur dengan angin itu. Hancur dengan sesuatu yang memang bisa dihancurkan dengan angin itu, sesuai yang dinisbatkan kepadanya. Maka kembali ke ayat, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu, kulli syai', saleh, ayakuna makhlukon, segala sesuatu yang memang pantas atau cocok untuk jadi makhluk. Segala sesuatu yang memang sesuai untuk jadi makhluk, ya jadilah makhluk. Allah yang menciptakannya. Maka sesuatu yang tidak boleh untuk jadi makhluk, tidak bisa dimasukkan ke dalam ayat ini. Seperti zat Allah, nama dan sifat-sifatnya. Nah, kalau dipahami secara umum, Allah menciptakan segala sesuatu. Bagaimana dengan zatnya? Zatnya pun termasuk sesuatu itu. Apa berarti makhluk juga? Tidak mungkin. Mustahil. Makanya kullu sesuai dengan yang dinisbatkan padanya. Naam, segala sesuatu diciptakan oleh Allah, segala sesuatu yang pantas untuk dijadikan makhluk, sesuai untuk dijadikan makhluk. Yang tidak sesuai dan tidak boleh dijadikan makhluk, yang enggak masuk di dalamnya. Seperti sifat-sifat Allah. Demikian pula Al-Kullabiyah, Maturidiyah, dan yang semisalnya, yang mengatakan al-kalam makna qaim bidzatillah. Namanya kalam, kata mereka, makna yang ada di dalam zat Allah. Kenapa mereka katakan ini? Mereka mengatakan ini bahwa kalam itu makna qaim bidzatillah, makna yang ada di dalam diri Allah, dalam zat Allah. Karena mereka hendak tujuannya menafikan al-harf was-saut. Bahwa perkataan Allah itu enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada lafaz. Dan ini juga keyakinan dan akidah yang batil. Karena kalamullah, perkataan Allah bukan hanya makna tanpa huruf. Bukan pula hanya huruf tanpa makna, tapi kedua-duanya. Ada huruf dan ada makna yang difahami, bisa ditadaburi. Kalau enggak, bagaimana Allah cela mereka yang tidak tadabur terhadap ayat? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Bagaimana dicela sementara Qur'an enggak punya makna? Enggak bisa difahami, enggak ada maknanya. Maka batil akidah mereka. Di dalam hadis ma'ruf bagaimana Rasulullah SAW katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak baca alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, tiga huruf. Huruf Rasulullah sebutkan. Dan itu ayat, Quran. Alif, lam, mim. Rasulullah tetapkan bahwa itu huruf. Terdiri dari huruf-huruf. Kalimat. Dan itu suara. Didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan Allah mewahyukan Quran kepada Jibril alaihissalam, lalu Jibril menyampaikan dengan bahasanya sendiri kepada Rasulullah. Dan ini batil. Min abtalil batil. Kebatilan yang sangat batil. Kata mereka, diwahyukan itu Quran kepada Jibril. Kemudian bahasanya, lafad-lafadnya yang kita baca di dalam Quran itu bahasa Jibril sendiri. Dan itu batil. Atau sebagian lain mereka, dan mereka adalah kullabiyah, mengatakan Quran itu hikayat. Apa maknanya hikayat? Jibril turun menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Menyampaikan dengan bahasa sendiri. Artinya itu bukan kata mereka ini. Keyakinan mereka. Kullabiyah dan yang bersamanya. Quran itu lafad-lafad yang dibaca. Yang ada dalam mushaf. Bukan begitu lafad Allah. Kalimat-kalimat yang ada. Kamu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Bukan itu lafad-lafad Allah. Tapi maknanya begitu. Kemudian Rasul sampaikan dengan redaksinya sendiri, dengan kata-kata beliau sendiri. Yang penting maknanya tersampaikan. Kayak misalnya kamu diperintah oleh salah satu ustadzmu misalnya, sampaikan ke teman-temanmu, ya. Besok suruh siap-siap kita berangkat ke Jakarta. Kamu paham maknanya untuk persiapan daurah misalnya. Berangkat. Ketika kamu di depan, kamu sampaikan, Ustadz tadi telah menyampaikan ke saya bahwa segera kita mempersiapkan segala sesuatunya. Beda lafadznya. Besok kita kumpul di sini, yang bawa makanan ini, kamu tafsirkan sendiri. Yang penting risalah makna tersampaikan. Redaksi dari kamu sendiri. Mereka anggap seperti itu Quran. Bahasanya dari Rasulullah. Atau dari Jibril. Dan ini batil semua. Enggak benar. Ini semua mereka katakan karena mereka menafikan perkataan Allah itu ada suara dan ada harf. Ada harfnya. Sehingga mereka katakan begini, mereka katakan begitu. Ini semua dibantah oleh Imam Abu Bakar. Dan itu akidah Ahlu Sunnah. وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا. Bukan makhluk. Perkataan Rabb kita, Malikina. بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ. Muttaqin dari para a'immah salaf. Begitu keyakinannya. Bahwa Quran غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Bahwa Quran kalamullah munazzal bisautin wa harf, dengan suara, dengan harf, didengar oleh Jibril alaihi salam, didengar oleh yang Allah kehendaki dari hambanya, didengar perkataan Allah itu oleh yang Allah kehendaki dari hambanya, dari sebagian rasulnya yang Allah beri kemuliaan untuk berbicara dengannya, kalimullah, sehingga mereka digelari sebagai kalimullah yang diajak bicara langsung dengan Allah. Musa alaihissalam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqidah terkait Quranul Karim merupakan akidah penting yang diyakini oleh a'immatus salaf, dan tentunya kalam sebagai sifat Allah bukan kalam makhluknya, bukan kalam Jibril, bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dinisbatkan kepada Allah, kalamullah, karena Allah yang berbicara dengannya. Kalam di dalam Quran banyak tasarif, mayatasarraf minhu, dengan bentuk yang berbeda-beda, yang semua itu adalah perkataan, kadang dengan lafaz yang berbeda-beda, terkadang dengan lafaz kalam itu sendiri. Wa kallamallaha, astagfirullah, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamahu rabbuhu, dengan lafaz kalam. Terkadang itu dengan lafaz qala, yaqulu, berkata, berbicara, kalam. Cuman digunakan lafaz qala yang dipakai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, wa qala, wa qala. Qala, bahwa Allah berkata, berbicara. Terkadang dengan yang juga menunjukkan makna itu seperti nada. Nada yunadi, memanggil, tentu dengan perkataan pula. Seperti hadis qudsi tadi, nada Adam, Allah panggil Adam. Ma'ruf dalam bahasa Arab, nada itu dengan suara keras atau itu dari kejauhan, dari dekat itu munajat, naja, yunaji, juga perkataan tapi dengan pelan karena dekat. Dan kedua-duanya Allah sebutkan, wanadainahu min janibituril aimani wa qarrabnahu najia. Dari kejauhan, janibituril aiman dipanggil oleh Allah, kemudian begitu dekat, qarrabnahu najia. Semua ini menunjukkan Allah berbicara tadi dengan tasarrufat yang banyak lafadz-lafadznya. Kadang kalama, yukallimu, kadang kola, yakulu, nada, naja, yunaji, yunadi. Semuanya mengisbat dan menguatkan bahwa Allah berbicara. Dan seperti nada tadi, jelas gak akan bisa kecuali dengan suara yang didengar. Karena itu dari kejauhan. Dalam bahasa Arab ma'ruf, kalau kamu panggil temanmu dari kejauhan, ada di seberang sana, Ahmad, sini, Ahmad, agar dia dengar. Makanya dikatakan nada. Fulan nada akhahu. Kalam, sifatu kamal. Berbicara adalah sifat kesempurnaan. Makanya ketika Allah sebutkan tentang celaan kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, ibadai, Allah sebutkan salah satu cacat mereka adalah gak bisa bicara. Patung, berhala, atau itu pohon, batu, atau semisalnya. Allah katakan, awala yarawna annahu la yukallimuhum. La yukallimuhum. Apa mereka enggak ngelihat, apa enggak berpikir, kalau yang mereka sembah ini enggak bisa bicara kepada mereka, bagaimana mau disembah? Bicara aja enggak bisa. Maka cacat yang karenanya enggak pantas untuk dituhankan ketika tidak berbicara, karena pembicaraan sifat kesempurnaan. Bagaimana kelompok-kelompok sesat ini menafikan dari Allah sifatul kalam yang justru itu padahal sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang enggak bicara itu justru cacat dan kejelekan. Yang karenanya itu Allah sebutkan terkait berhala-berhala dan yang dituhankan selain Allah. La yukallimuhum. Firqah-firqah ini pula demi mempertahankan akidah batil mereka, mereka paksakan diri dengan takwil-takwil yang muta'assif, terlalu dipaksakan. Bahkan lebih parah lagi, lebih batil lagi. Sehingga ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa Allah memanggil Musa, dan itu didengar, benar-benar ada suara yang didengar oleh Musa alaihissalam. Kif. Sementara mereka akidahnya dari awal sudah diyakini Allah itu enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya, perkataannya. Nah, sementara ini Musa benar-benar mendengar suara. Mulai mereka mentakwil-takwil. Mereka katakan itu suara Allah ciptakan kemampuan atau suara itu muncul dari batu atau pohon di dekat Musa. Suara dari batu keluar atau dari pohon yang di dekat Musa. Dan ini parah. Karena ketika dikatakan itu suara pohon atau batu seperti yang mereka duga, suara apa itu yang didengar oleh Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam Quran? Apa yang didengar oleh Musa? Ta'rifun? Ada yang tahu? Apa suara yang didengar oleh Musa? Hah? Ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ana rabbuka, aku rabbmu, pohon, rabbnya Musa. Ana rabbuka, batu, rabbmu wahai Musa. Min abtalil batil. Lihat. Ketika bermula itu dari kebatilan, dari syubhat, berkelanjutan untuk mempertahankan akidah sesat ini, terbentur ke sana, terbentur ke situ, ngawur dan bahkan berbahaya. Sebagian mereka mengatakan kalam itu makna qaim bin nafs, makna yang ada di dalam diri. Kamu sebelum berucap, kan ada suatu makna yang kamu inginkan, kamu masih simpan dalam hati, masih kamu simpan di dalam diri. Bagi mereka itu namanya kalam. Dan ini juga gak benar. Gak ada benarnya sama sekali. Bahkan di kalangan ukola Bani Adam, di kalangan orang yang berakal sekalipun gak akan pernah bisa dibenarkan. Karena makna yang masih ada di dalam hati tidak disebut omongan. Gak ada orang waras yang mengatakan itu perkataan. Kamu sekarang diam, berpikir apa gitu. Sebelum kamu berucap, orang waras gak ada yang mengatakan kamu sudah bicara. Sementara kamu belum melafadzkan, belum terdengar suara keluar dari mulutmu. Walaupun maknanya sudah ada dalam dirimu. Gak ada yang mengatakan itu perkataan, gak ada. Itu yang mereka maksud, makna qa'im bin nafs. Makna yang ada di dalam diri. Kalau itu disebut kalam, perkataan, ya batal Maryam. Tapi kaumnya gak ada yang mengatakan itu batal, sepakat. Karena mereka berakal. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya falan ukallim. Dia gak bicara. Walaupun makna itu ada dalam dirinya. Dan kaumnya gak ada yang mengkomplain atau menuduh kamu sudah batal nadarmu. Ketika ditanya tentang anaknya pun, fa'asyarat ilai, cuman mengisyaratkan. Bayi ini yang akan jawab. Anak ini yang akan menjawab. Berarti kan ada makna di dalam dirinya. Seakan kalau seandainya berbicara, dia katakan, tanya bayi ini. Gak ada kaumnya yang mengatakan batal nadarmu. Karena sudah ada makna dalam dirimu dan itu perkataan. Kamu sudah bicara, wahai Maryam. Karena mereka berakal. Selama makna itu masih terbatas di dalam diri, itu bukan kalam namanya. Harus ada pelafatan, baru namanya kalam. Harus ada ucapan, baru namanya qaul. Baru dikatakan fulan takallam, fulan qala yaqulu. Semua ini mereka paksakan karena dasar mereka memang mengingkari kalau Allah berbicara dengan suara, dengan huruf. Sehingga memaksakan diri ke sana kemari. Kebid'ahan dan kesesatan mereka. Di akhir bait, Imam Abu Bakar menyatakan bidzalika danal atqiya wa afsahu, itu yang diyakini oleh para muttaqin dan itu yang mereka sebutkan terang-terangan ifsah, dengan jelas mereka katakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Antara lain atqiya ini sebagai contoh saja, al-imam al-lalikai dalam syarah i'tiqadnya menukilkan, beliau bawakan yang menjelaskan bahwa kalamullah ghairu makhluk, beliau bawakan lebih dari 500 imam. Lebih dari 500 imam min a'immati salaf, semuanya dengan tegas, jelas, ifsah, mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Sebagiannya bahkan dinukilkan dengan sanadnya. Dan tidak cukup itu, beliau nukilkan pula dari a'immah, bahwa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim meringkas, walaqad taqallada kufrahum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani, dan telah mengkafirkan yang mengatakan Quran makhluk 50 × 10, yakni 500. Seperti Al-Lalika inukilkan imam fulan, 500 imam. Banyaknya a'immatus salaf. Menunjukkan itu hak. Menunjukkan tidak ada perselisihan di antara mereka. Sepakat. 500 bukan jumlah yang sedikit. Fil buldan, di negeri yang berbeda-beda, yang ini di Khurasan, ini di Mesir, ini di Syam, ini di Hijaz, Mekah, Madinah. Wallalika il imam hakahu anhum bal qad hakahu qablahu Tabrani. Al-Lalikai menukilkan Imam Al-Lalikai dari mereka, dan sebelum Al-Lalikai juga Imam Tabrani menukilkan imam-imam yang berpendapat demikian. Itu bait yang beliau sebutkan bahwa Quran kalamullah ghairu makhluk, bahkan di kalangan imam a'immah seperti Imam Abu Ishaq Al-Isfirai ini tiap Jumat disebutkan rahimahullah. Tiap Jumat beliau berdiri, beliau katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, untuk membantah yang menyerukan kepada itu seperti Al-Baqillani di zamannya, Syekhul Islam juga menukilkan itu dalam akidahnya Al-Asfahaniyah. Ini yang dimaksud oleh Imam Abu Bakar, wa afsahu, ifsah itu fasih, terang-terangan, lantang, jelas. Bukan kemudian misalnya, anu ya, dikatakan makhluk ya anu, gimana ya, enggak jelas gitu, enggak. Ifsah mereka katakan, Quran betul-betul itu perkataan Allah dan bukan makhluk. Ini digarisbawahi, bukan makhluk, untuk membantah akidah-akidah sesat dalam permasalahan ini. Telah ternukilkan tadi bagaimana Al-Lalikai, Tabrani, Ibnul Qayyim dan a'immah yang lain. Kita cukupkan di situ bait kedua dan ketiga dari Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.